Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullahu jami'an. Ikhwani wa akhawati fillah. Ayuhal musyahidul kiram wal mustamil kiram, para pendengar dan para pemirsa TV Roja maupun Radio Roja di mana saja antum berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb, pencipta, pemilik, pengatur al-alamin, alam semesta, yang mana pada malam hari ini kita naltaqi marratan ukhra, kita kembali bertemu dalam kajian kita, yaitu kajian ta'limil lughah al-arabiyah, pembelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah kita sudah memasuki ad-dars, yaitu pelajaran ats-tsaniyah asyara, pelajaran yang ke-12 minal kitab al-mujallad ats-tsalits, yaitu kitab jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, yang dikeluarkan oleh Jami' Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah. Baik, kita pekan yang lalu kita sudah masuk kepada al-maf'ulu fih, yang disebut dengan istilah lain adalah al-zarfu. Al-zarf itu keterangan, baik keterangan waktu maupun keterangan tempat. Keterangan waktu disebut dengan zarful zaman, keterangan tempat disebut dengan zarful makan. Zarf ini ada dua macam, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Pada pertemuan lalu beberapa zarf yang mu'rab disebutkan, yaitu di antaranya kata yaum. Jadi yaum itu termasuk zaraf, yaitu zarful zaman yang mu'rab. Arti mu'rab adalah yataghayyar akhiruhu, dia berubah di akhir. Nah, contoh yaumal jumu'ati, yauma adalah dalam bentuk zaraf dia mu'rab. Masuk huruf fi yaumil jum'ah, jadi berubah menjadi kasrah, fi yaumil jum'ah. Demikian juga zaraf lain, yaitu kata lailan, kemudian naharan, ini termasuk zaraf yang mu'rab. Kemudian asma'ul jihad, yaitu isim yang menunjukkan arah, tahta, fauqa, yamina, kemudian shimal atau syamal, kemudian baina, haula, dan sebagainya, ini termasuk zaraf yang mu'rab. Kemudian nanti ada beberapa zaraf yang mabni, inilah yang akan kita ambil pada pertemuan kali ini. Kita lihat di safha halaman 98, as-safha thamina wa tis'in, halaman 98, yaitu apa? Ba'du dhuruf, katanya mabniyatun. Jadi sebagian dharaf ada yang mabni. Arti mabni adalah lawan daripada mu'rab, yaitu thabit, permanen. Jadi dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Ya. Inilah katakan isim zaraf atau zaraf yang mabni. Nanti kita lihat pada halaman 98. Nanti coba kita kembangkan di dalam bahasa Arab arti kata, kita gunakan zaraf ini dalam kalimat yang sempurna. Taib, antum yang lebih apa untuk berinteraksi dalam kajian ini untuk bisa membaca. Hanya saya bisa mengarahkan dan membimbing. Karena bagaimanapun praktek itu perlu, sangat perlu sekali dalam masalah praktek. Nah, baik, fadhil Ustaz Ihsan. Jazakallahu khair, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kepada para pendengar seluruhnya dan pemirsa untuk ikut berinteraksi dalam pembahasan kita di 0218236543. Anda juga bisa melihat pembahasan di layar televisi Anda. Bagi Anda yang belum memiliki bukunya, kita terima via telepon terlebih dahulu, silakan. Halo. Silakan di halaman 98 bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan maf'ul fi. Ya, halo. Baik, kita terima kembali di 0218236543. Baik, ikhwan ataupun akhwat, kami berikan kesempatan untuk mencoba membaca kaidah-kaidah yang terdapat di dalam pelajaran ke-12 terkait dengan bab zaraf. Baik, halo. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Ummu Fatimah. Taib. Naam, taib. Ahlan wa sahlan. أهلا وسهلا تفضلي يا أم فاطمة نعم اقرأي بعض الظروف مبنية منها نعم انظري في خطأ يعني قليلا مبنية يا أستاذ نعم حركتني بالتنوين نعم خبر يا أستاذ طيب kenapa ditanwinkan خبر kalau enggak ditanwinkan enggak bisa jadi khabar bisa tapi harus dalam bentuk idhofah ya Ustaz. Ya, ini bukan ismul ladzi la yansarif. Ya. Dia bukan ismul ladzi la yansarif, kemudian dia tidak ada alif lamnya, kemudian dia tidak mudhaf. Berarti harus ditanwinkan. Mabniyatun, ya. Ana qarir ba'd adh-dhurufi mabniyatun minha. Iya. Apa artinya? Sebagian dzaraf itu ada yang mabni. Jadi mabni ini sudah menjadi mustalah ya. Sudah menjadi istilah di dalam grammar nahwu. Ya kalau mau diterjemahkan bisa itu permanen lah kalau bahasa bebasnya. Jadi mabni itu permanen artinya tidak berubah. Tidak berubah. Iya. Minha. Apa arti minha? Di antaranya. Nah, jadi bukan di arti darinya ya. Nah. Min ini ha ini kembali kepada ha ini kembali kepada mana ini? Ke dzuruf. Ba'dudzuruf. Iya, berarti kembali kepada jamak. Dzuruf ini kan jamak. Nah. Iya, jadi minha. Nah. Berarti min ini litaba'i. Bukan sebagian. Nah. Iya. Di antaranya atau sebagiannya, iya. Baik. Mata taqul mata kharajta. Iya. Huna mata dzarfu zamanin mabniyun 'ala sukuni bi mahalli nasbin. Nasbin itulah cara menguraikan jabatan kata. Jadi mata kharajta. Mata kharajta. Jadi mata ini adalah isim istifham. Iya kan? Naam, Ustaz. Isim istifham tapi dia mengandung makna dzaraf. Iya, isim istifham tapi dia menunjukkan makna dzaraf. Dzaraf apa? Dzaraf zaman. Zaman, karena kan waktu, kapan. Nah. Ya. Kemata kharajta? Kapan kamu keluar? Nah. Iya. Tapi bisa kasih contoh lain? Mata wasalta? Mata wasalta. Apa artinya? Kapan kamu tiba? Kapan kamu tiba? Nah. Tiba, iya. Nah. Apakah harus bergandengan dengan fi'il madhi? Belum tahu. Mata ini? Belum tahu. Lah. Tidak kan? Namanya bertanya itu enggak mesti tidak mesti bertanya sesuatu yang telah terjadi. Nah. Mata satu safir kan? Nah. Oh, apa artinya? Kapan kau akan pergi? Iya, mata satu ghadir Jakarta. Kapan kau akan meninggalkan Jakarta? Nah. Mata satahujju. Kapan kamu mau berhaji. Kapan kau berhaji? Iya. Jadi tidak mesti harus fi'il madhi. Mata takul apa? Mata takulina gitu ya sana. Mata takulina. Nah. Apa artinya? Kapan kamu makan? Takulina. Takul apa? Mata takulina. Mata takulina. Kata takulina itu kan mata satakulina. Nah. Kalau bertanya, ditanya akan datang kan? Ya kalau sedang masa ditanya udah sedang dia makan mata satakulina. Oh, taip. Kalau bertanya tentang yang lalu mata akalti. Nah. Iya kan? Kapan kamu makan? Iya. Taib, itu jumlah apa itu? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Bisakah dijadikan jumlah fi'li? Mana afwan? Itu jumlah apa tadi? Jumlah ismiyah. Jumlah ya. Ismiyah. Betul? Yakin? Mata. Mata itu. Mata kan, kharajta? Mata itu kan isim. Kan? Isim, betul. Nah. Isim. Kalau bicara jumlah ismiyah berarti ada mubtada, ada khabar. Taib, nah. Nah, itu ingat itu. Taib. Kalau bicara jumlah ismiyah berarti ada mubtada, ada khabar. Khabar. Nah, kalau gitu mana mubtadanya, mana khabar? Di sini enggak ada itunya, Ustaz. Enggak ada mubtadanya. Kalau enggak ada mubtada berarti bukan jumlah ismiyah. Oh, nah. Berarti ini hanya sekedar isim istifham tapi jumlahnya dalam jumlah fi'liyah ya Ustaz. Ini berkaitan dengan menjawab Ustaz. Taib, menjawab. Bukan bertanya. Bukan. Taib, menjawab, iya. Nah. Ini jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah karena di situ tidak ada mubtada. Nah. Mata ini kan waktu-waktu itu tidak bisa menjadi subjek. Tidak bisa menjadi mubtada. Ya. Maka itu ini tetap jumlah fi'liyah. Taib, didahulukan dulukan mata karena dia isim istifham. Isim istifham harus didahulukan, ya. Harus di awal. Harus diawali. Nah. Asalnya apa? Kharajta mata, kan gitu. Tapi susunan di dalam bahasa Arab ini tidak benar. Laisa sahihan. Nah. Karena isim istifham harus didudukan. Nah. Nah, apakah dia menjadi subjek atau tidak, yang jelas dia harus didudukan. Nah. Jadi ini jumlah fi'liyah. Nah, makanya dia hanya sebagai dzaraf. Sebagai semata-mata dzaraf, tidak menjadi apa? Tidak ada jabatan lain selain dzaraf. Nah, di sini. Sama seperti apa? Al-yawma gadan mad amsi raja'tu amsi dhahabtu itu kan dharaf kan amsi dharaf itu boleh letak di awal boleh di akhir letak di awal letak di tengah letak di akhir ya walaupun susun asalnya apa letak di akhir nah tapi boleh letak di awal. Mungkin maksudnya penekanan. Amsi zahabtu. Nah demikian juga isim istifham ini kan dharaf. Letaknya di akhir. Tapi karena dia bentuk isim istifham, pertanyaan mau tidak mau harus di awal. Tapi raja'tu amsi kan gitu. Raja'tu amsi. Amsi itu kan dharaf. Nah, hanya sebagai dharaf. Tidak ada kedudukan jabatan lain sebagai selain dharaf. Nah demikian juga mata ini hanya sebagai dharaf. Jadi jumlah fi'liyah. Nah. Baik, bisakah jadi jumlah ismiyah? Kalau mata kharajta anta sebagai taukid ya Ustaz ya. Maksudnya dirubah kalimat dari ini Ustaz. Tidak pakai yang nanya, kalimat yang tahnas yang ini. Enggak mesti harus pakai jumlah ada di sini. Coba bikin. Bisakah dalam bentuk jumlah ismiyah? Mata safirun ya kan? Safirun kan kapan orang musafir? Gimana mbak pertanyaan itu? Gampang mudah saja lagi nih. Nah, kapan ujian? Mata ikhtibarikun. Kenapa harus pakai kun? Kapan ujian? Mata alimtihan. Mata alimtihan. Iya. Nah. Mata alimtihanu atau mata alikhtibaru? Nah. Mata alikhtibaru. Nah. Kapan ujian? Itu jumlah apa itu? Jumlah atau bukan? Ismiya. Pertanyaan dulu, jumlah atau bukan? Jumlah kan kalimat sempurna kan? Nah, nah, sekarang jumlah apa namanya itu? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena ada isim. Jadi nah, tidak ada fi'il di situ. Tidak ada fi'il. Nah. Baik, pertanyaannya mana mubtada mana khabar? Al-ikhtibaru. Al-ikhtibar itu itu apa? Sebagai apa? Mubtada mu'akhar. Mubtada mu'akhar. Nah. Matanya? Sebagai khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Nah, nah itu dia. Nah. Ini termasuk khabar muqaddam yang wajib dulukan khabarnya. Nah. Kena bentuk istifham. Jadi kata dharab mata itu tergantung setelahnya. Kalau dia fi'il berarti jumlah fi'liyah. Nah, kalau setelahnya isim berarti jumlah ismiyah. Nah, di situ mata al-imtihanu. Nah. Mata di sini bukan hanya sematan dharaf tapi dia sebagai khabar. Nah. Fi mahalli rafa, khabar muqaddam. Baik. Ahsan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallahu. Kalau jumlah susunan gini, kitabu man hada, man di situ sebagai apa ya Ustaz? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Iya. Nah, itu juga isim-isi paham. Nah. Iya, tapi jadi, karena dia sebagai mudhaf ilaih. Ya, nama mudhaf ilaih terletak setelah mudhaf kan, enggak bisa mudhaf ilaih di awal. Jadi ya, walaupun isim-isi paham dia bisa sebagai mudhaf ya. Tetap di awal itu. Oh, gitu. Iya, karena dia merupakan satu kesatuan kan. Oh, nah. Kitabu man hadha. Tapi iya, yang dihitung mudhafnya kitabu. Kitabu sebagai mudhaf, ya. Nah. Itu sebagai mubtada'nya. Nah, mannya sebagai mudhaf ilaih. Iya. Baik, paham sudah. Nah. Saja jazakumullah khairan wa barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Mu Fatimah. Barakallahu fiik. Tayyib, wasil kita lanjutkan kembali. Silakan di belakang Mu Fatimah. Di layan telepon 021-823-6543 kita buka kembali bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin ikut bergabung dan coba untuk membaca kaidah-kaidah yang terdapat dalam pembahasan ini, dalam pembahasan bab Zorf ya, di halaman 98 kitab jilid ketiga. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Abdillah dari Solo. Salam. Barakallahu fiik ya ummah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ahlan. Naam tafaddali ya Umm Abdullah. Iqra'i. Aina Ustaz. Coba mata dulu, iya. Kita matangkan dulu untuk penggunaannya. Iya. Ba'd dhurufi mabniyatun minha mata. Aqulu mal kharajta. Apa? Mal kharajta. Mana man? Mata. Mata kharajta. Iya. Guna mata dzarfun dzarfu jamalin. Iya. Matun. Alas dukuni fi mahal binastin. Iya. Coba terjemahkan. Mata kapan takulu kamu mengatakan mata kharajta? Kapan kamu keluar? Iya. Guna di sini mata sebagai dzarfu jamalin. Iya. Keterangan waktu. Iya. Mabniun mabni ala sukuni atas sukun fi mahali nasdin. Iya. Dalam keadaan nasab. Menempati nasab. Menempati. Iya. Menempati nasab. Karena dzaraf itu hukumnya mansub. Dzaraf itu hukumnya mansub. Baik itu dzaraf zaman maupun dzaraf makan. Hukumnya mansub. Tapi karena di sini dzarafnya dalam bentuk mabdi, maka dikatakan fi mahalli nasbin. Dia menempati tempat nasab ya sebagai dzaraf. Iya. Bisa kasih contoh lain? Mata tadhhabu. Mata? Nah, mata tadhhabu ila? Taib. Mata tadhhabu ila makata. Iya. Contoh lain dalam bentuk jumlah ismiyah? Mata api yadkhulu masjidah. Mata? Mata api yadkhulu masjidah. Mata yadkhulu abuka. Mata abuka. Iya, itu jumlah fi'liyah. Iya. Jumlah fi'liyah. Mata yadkhulu abuka, bukan mata abuka ya muka, bukan mata ha abi. Nah, bukan mata abi. Abi itu apa arti abi? Bapakku. Bapakku, iya. Jadi mata yadkhulu abuka. Abuka ya. Iya. Jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah setelahnya isim. Tadi apa? Mata al-imtihanu. mata mata safaruka ila Makkah? Mata safaruka ila Makkah? Naam. Baik, selanjutnya aina. Iya, aina, iya. Iqra. Aina. Aqulu aina tadhhabu? Apa? Iqra jaidan. Aina tadhhabu? Mana tadhhabu situ? Di mana kamu? Mana kamu pergi? Mana tadhhabu? Oh, anak lahiru ini yang nama saat rusul. Aina tadrusul. Iya, yang tadi baca yang mana itu? Kok ada tadhhabunya? Tadhhabu itu ya cetakan lama, Ustaz. Oh, cetakan lama. Masya Allah. Oh, iya. Tapi afwan ya. Iya, berarti ada cetakan lama, cetakan baru ya. Ada perubahan. Baik. Mata. Aina tadrusul. Naam, aina tadrusul. Iya. Una aina darbu makanin. Iya. Mabniyun ala fathi fi makali nasbin. Nasbin. Iya. Jadi aina juga apa? Dharaf. Dharaf. Dharaf apa ini? Dharaf makan. Kenapa dikatakan dharaf makan? Menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat. Aina di mana? Itu mungkin tempat. Ini juga termasuk mabni. Tadi amata itu mabni ala sukun. Mata itu mabni ala sukun. Mana sukunnya? Alif. Alif. Ya, alif itu kan alif kan tidak berharakat, ya. Yang berharakat itu hamzah. Karena di ujungnya alif. Karena dia tidak berharakat. Nah, jadi mabni ala sukun. Kalau aina ini mabni ala fathah. Nunnya baris fathah. Iya. Taib, aina tadrusu? Jahid, fi misal akhar, contoh lain. Aina tadhabu? Aina tadhabu? Contoh lagi. Aina. Aina tarjimu min makata? Aina tarjimu min makata? Aina tarjimu, apa arti aina tarjimu? Enggak pas itu pertanyaan. Ya, enggak pas ya. Kalau aina, mata iya. Iya, mata tajuh. Iya. Ini aina, ke mana atau di mana itu aina? Aina. Nah, aina tadrusu, di mana kau belajar? Aina takhruju. Mana kamu keluar? Iya. Taib, masyaallah. Aina tadkhulu. Iya. Taib, bisa masuk pada fi'il madhi? Aina. Bisa enggak saya tanya dulu, bisa masuk fi'il madhi? Enggak bisa saja. Kenapa enggak bisa? Kalau karena bertanya itu, kalau bertanya untuk yang masa lampau kenapa enggak bisa? Kemana kamu? Iya. Iya, aina. Aina dhahabta? Aina dhahabta? Iya. Aina dhahabta? Kemana kau pergi? Iya. Iya, kita nanya karena kita tidak melihat dia, tahu-tahu dia muncul. Aina dhahabta? Iya. Jadi bisa masuk pada fi'il madhi. Jadi tidak selamanya dia harus fi'il mudhari. Bisa juga apa fi'il madhi. Iya, kalau pertanyaan untuk perbuatan atau pekerjaan yang sudah terjadi. Iya. Baik, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Ma Abdillah. Insyaallah barakallahu fik. Contoh yang diberikan baik sekali terkait dengan aina. Pertanyaan dalam bentuk fi'il madhi pun bisa ya, Ustaz ya. Iya. Tidak hanya sebatas fi'il mudhari. Sahih. Baik. Kita lanjutkan kembali dan kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja di 0218236543. Silakan bisa membaca kembali beberapa bentuk kalimat tanya yang disebutkan di sini dan bentuk zaraf. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Fikri. Tahlanya Umu Fikri. Baik. Naam, tafadhali ya Umu Fikri. اقرأ Aina. Nah. Fakulu aina tadrusu. Baik, mohon maaf Ummu Fikri, ada feedback mungkin dikecilkan dulu volume suara TV atau radio. Jazakillah khair. Silakan. Aina taqulu aina tadrusu? Huna aina zarfu makanin mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin. Iya. Baik, hati misal akhir, coba kasih contoh lain. Aina. Aina baituka? Nah, berarti jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ini juga jadi aina, jadi tidak selamanya digunakan untuk jumlah fi'liyah. Itu bagus sekali, aina ismiyah. Tapi aina mubtada? Halo, Ummu Fikri. Baik, masyaallah terputus Ummu Fikri. Iya. Masyaallah, baik. Kami berikan kesempatan kembali bagi Ummu Fikri di 0218236543. Satu jawaban yang disampaikan contoh saja, bukan dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ya. Baik, halo. Ana Ummu Fikri. Alhamdulillah. Kembali, silakan ya. Naam. Baik. A'idi marsanian. Marsanian. Naam, a'idi marsanian. Am salati. Naam, misal. Aina? Aina abu? Aina baituka? Aina baituka? Taib jahit. Aina mubtada? Baituka. Baitu, ya. Baitu mubtada. Betul. Khabarnya? Khabarnya aina. Aina itu khabar muqaddam. Bentuk zarf. Khabar muqaddam aina. Iya, betul. Zarf. Jadi aina. Bagaimana cara i'rab? Bisa uraikan jabatan kata? Aina baituka? يمكن أن تعربي قليلا. نعم. coba إعرابkan. أين بيتك؟ نعم إعرابkan. وريكن جبتن كاتا أين بيتك؟ أين بيتك؟ بيتك مبتدا مؤخر. أين دلو؟ أين. نعم. خبر مقدم. Tidak langsung khabar. Aina itu bagaimana? Isim? Afan. Iya. Aina zarfu. Zarfu makan. Kadzalik ya Ustaz? Maksud. Jadi aina isim istifham. Ya. Aina ismu istifham, na'am. Ya. Ismu istifham. Wa huwa zarfu makan. Wa huwa نعم مبنيون على الفتح في الفتح. محل نصب نعم في محل رفع عفوا خبر مقدم في محل رفع نعم ما المقصود في محل الرفع يا استاذ ما المقصود في محل الرفع لانه في مكان خبر نعم خبر مرفوع نعم لانه في مكان خبر او لانه خبر وهو محل رفع نعم صحيح karena dia sebagai khabar. Ya, tapi bentuknya apa? Dharaf. Ya, dia nah. Maka menempati tempat rafa karena dia bukan marfu. Nah, betul. Halo? Nah, tafadhali. Selanjutnya? Baitu. Tu? Nah. Arif. Baituka mubtada muakhar. Nah, jayid mubtada muakhar. Marfu'un bidhammah. Nah. Baitu mudaf. Wa huwa mudaf. Naam. Ka mudafun ilayhi. Al-kaf. Alal fathi fi mahali. Jarrin. Mahali nasb. Jarrin. Naam. Mudafun ilayhi. Iya. Jadi al-kaf dhamirun muttasilun mabni al-fatha fi mahali jarrin mudafun ilayhi. Naam. Tayyib ahsant. Fi misal akhar? Ayu jumlah ya Ustaz? Tayyib ayu jumlah. Au jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Aina dhahabta? Aina dhahabta amsi? Naam, aina dhahabta amsi? Jayid. Aina dhahabta amsi? Ahsan. Naam. Baik, selanjutnya kata amsi? Amsi. Naam. Naqulu lam aghib amsi. Naam. Istamil. Una amsi dharfu zamanin mabniun alal kasri fi mahalli nasbin. Naam. Jayid. Lam aghib amsi. Coba terjemahkan. Aku aku tidak hadir kemarin. Mm-mm. Aku absen kemarin. Iya, aku absen kemarin. Ya. Huna di, kata amsi. Di sana ada kata amsi merupakan. Di sini. Dalam, huna. Di sini ada kata amsi. Mm. Zaraf zaman. Iya, zaraf zaman. Mabniun ala kasri. Iya. Di sana atas kasroh. Nah, mabniun ala kasroh. Makanya amsi. Menempati tempat nasab. Iya, betul. Amsi. Sebagai zaraf. Zaraf, ya. Jadi katakan mabni, dia tidak berubah permanen. Permanen, ya. Enggak ada amsu, enggak ada amsa. Jadi amsi, selama-lamanya amsi. Ini katakan mabni. Tapi perlu diingat, amsi ini adalah untuk waktu yang telah terjadi. Berarti gandengnya apa? Fiilnya apa? Fiilnya? Fiil? Fiil madhi. Atau fiil mudhari yang manfi dengan lam. Itu perlu diingat. Iya. Jadi fiilnya apa? Fiil madhi atau fiil yang manfi dengan lam. Bukan lan tapi dengan lam. Kenapa dengan lam? Karena lam ini menafikan masa lampau. Menafikan apa? Masa lampau. Iya. Makanya lam ini dikata apa? Lam disebut juga harfu qalbin. Nanti kalau dilihat dalam kitab Nahu, nanti ada istilah lam harfu jazmin wa qalbin. Jadi lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Iya, nafyin kena dia menafikan, jazmin kena amalnya dia menjazamkan, amalnya menjazamkan, qalbin kena dia membalik waktu fi'il mudhari menjadi lampau. Kena dia menafikan masa lampau. Jadi lam aghib, makanya sah sahih digandengkan waktu kata amsi. Nah, jadi lam aghib amsi. Nah, inilah perlu diketahui. Saya tidak, tanpa amsi pun sudah menyebutkan masa lampau. Lam aghib, saya tidak absen. Kapan? Bukan sekarang, tapi apa? Sebelum berbicara masa lampau. Lam aghib, saya tidak absen. Kelas fahim? Insyaallah. Bisakah amsi ini diganti dengan isim? Halo? Bisakah diganti dengan isim? Lama ada. Bisa. Bisa digandengkan isim, nanti jumlah ismiya. Tapi isim mana? Isim yang berasal dari kata kerja. Isim berasal dari kata kerja, yaitu masdar. Contoh, tadi imtihan kan? Al-imtihanu ams. Apa artinya? Ujian kemarin. Iya, ujian itu kemarin. Imtihan itu masdar daripada kata imtahana. Iya. Kalau dia tidak dari berasal kata kerja, tidak bisa. Umpamanya al-kitabu amsi. Nah, apa maksud al-kitabu amsi? Al-baitu amsi. Rumah kemarin. Makanya al-imtihanu ams. Ar-rihlatu ams. Jalan-jalan itu kemarin. Jadi ar-rihlatu menjadi mubtada amsi adalah dharaf mabni ala kasri fi mahali rafa. Sebagai apa? Khabar. Mubtada, iya. Nah, ini juga perlu diketahui. Taib ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan mufikri, barakallahu fiik. Qira'at jayyidah dan alhamdulillah untuk amsi berarti bisa digabungkan dan bersama isim ya, saudara. Iya, isim yang mengandung makna kata kerja. Nah. Itulah masdar, berasal daripada kata kerja. Jadi tidak semua isim. Ya, enggak bisa al-maktabu amsi. Nah. Al-misbahu amsi. As-saburatu amsi. Nah. Jadi kalau az-zahab bisa az-zahabu ams. Ya. Contoh ar-rihlatu ams. Al-imtihan ams. Nah. Dan untuk amsi ini apa senantiasa diakhirkan di belakang tempatnya? Bisa, bisa di awal, bisa di akhir. Ams al-imtihan. Eh. Ya, tetap saja mubtada'nya al-imtihan. dan berarti khabarnya muqaddam. Jais. Ya, jais karena kembali saya katakan tadi dzaraf itu boleh letak di awal, boleh di akhir, boleh di tengah-tengah. Ya. Baik, insyaallah. Baik, jazakumullah khair. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Kena bukan isim istifham. Tapi kalau isim istifham mesti letak di awal. Di awal. Iya. Baik. Tambahan catatan bagi kita terkait dengan amsi, ya, bisa di awal dan di akhir karena memang secara bentuk juga bukan kalimat istifham, ya, kalimat tanya berbeda dengan dua contoh di awal, ya, saya, mata dan aina. Dan itu harus dan mesti di awal. Baik. Silakan di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Irfan. Naam, Ustaz. Ahlan, di Bandung, ya? Naam, di Bandung. Baik. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Ustaz. Kaifa haluka? Bi khairin, alhamdulillah. Wa kaifa al-usrah? Tayyibun? Hum khairun aidan. Masyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tafadhal. Iqra. Ayana Ustaz, qattu. Naam, qattu. Qattu. Taqulu lam azuq hadhihi al-faqihata qattu. Iya. Kuna qattu zarfu zamanin mabniyun al-dhammi fi mahali nasbin. Iya. Ahsan. Baik, bisa kasih contoh lain? Lam adrus hadhihi ad-darsa qattu. Jaim, lam adrus hadha ad-darsa qattu. Hadha ad-darsa qattu. Nah, coba apa sih terjemahan itu? Yang di buku, Ustaz. Iya, coba berbuku, iya. Qattu taqulu engkau kamu mengatakan lam azuq. Saya belum merasakan hadhihi al-faqihata buah ini. Sama sekali, saya belum merasakan buah ini sama sekali gitu. Saya tidak pernah merasakan atau mencoba buah ini sama sekali. Qattu, ya bisa aja sama sekali, ya. Qattu itu belum pernah merasakan. Belum pernah. Ya. Belum pernah, ada kata pernahnya. Nah, itulah mana qattu di situ. Ya. Iya. Ya, makanya kata qattu ini harus didahului oleh nafi. Harus dua alina nafi. Ini harus harus ketahui. Ada lamnya itu, ya. Iya, makanya lam. Tidak bisa dia apa? Kata musbat kecuali kalau istifham. Iya. Istifham. Kalau istifham bisa. Jadi harus didulukan oleh apa? Nafi dan istifham. Nafi atau istifham. Iya. Nah, Ustaz. Nah, itu perlu diketahui. Yang istifham. Pertanyaan kan? Iya. Umpamanya kan hal zukta azuktu hal zukta hadil fikta qattu, iya, pernahkah, iya, kau merasakan, iya, merasakan buah ini. Jadi harus dia dulu kenapa nafi, iya, atau istifham. Contoh ma ta'akhartu, tapi perlu dengan apa kena qattu ini adalah menunjukkan masa apa? Istighraq ini zaman, masa apa? Zaman madhi, lampau. Zaman madhi. Iya, zaman apa? Zaman madhi. Madhi. Iya, lampau, masa lampau dia. Istighraq zaman al-madhi. Naam. Makanya lam, lam itu menafikan masa lam, lampau. Jadi enggak bisa la adzuku. La adzuku qattu, enggak bisa. Itu ke apa? Takbir yang salah. Nah, la adzuku hadha at-ta'am qattu. Iya. Karena la adzuktu menafikan waktu sedang. Sedangkan qattu inilah menunjukkan apa? Lampau, ya. Lampau. Makanya tadi apa? Tidak pernah kan itu. Iya. Ya, tidak pernah. Kata pernah itu kan menunjukkan masa lampau kan itu. Iya. Ya. Makanya harus pakai lam nafi atau pakai ma tapi fi'il madhi. Ma ta'akhartu, menjikan ma ta'akhartu qattu, ma ta'akhartu an amali qattu. Apa artinya? saya tidak pernah terlambat dari kerjaanku. Saya tidak pernah terlambat dari kerjaanku. Ya, Ustaz. Iya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Baik, tadi bisa contoh lain? Contoh lain. Iya. Selain kata azuk, ini kan lam azuk. Lam aqra hadzal kitaba qattu. Jayid, lam aqra hadzal kitaba qattu. Sahih. Naam. Lam aqra hadzal kitaba qattu. Saya tak pernah melihat. Ya. Pemandangan seperti ini. Gimana itu? Lam tanzur saya tak pernah. Lam anzur. Naam. Lam anzur hadza. Najai lam anzur. Lam anzur ila hadzal manzar atau lam ara. Lam ara. Lam ara. Perhatikan setelah ra tidak ada alif ya, dibuang karena tanda jazam bagi fi'il ya, mudhkar. Ya, lam fi'il ara. Naam. Hadzal manzara. Manzara. Qattu. Qattu. Iya. Yeah. Nah, itulah perlu diketahui penggunaannya. Atau pakai ma. Ma ra'ai? Ma ra'aitu. Ya, ma ra'aitu hadzal manzara. Hadzal manzara qattu. Nah, karena saking apa? Indahnya ya. Saya belum pernah atau tak pernah saya melihat pemandangan ini. Begitu takjub saja. Ini apa? Takjub. Ta'ajub tidak juga ya. Ta'ajub itu ada uslubnya. Ada uslubnya ta'ajub. Ahsan, barakallahu fik. Wafika warakallahu sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Abu Irfan di Bandung. Jadi saya tegaskan lagi bahwa penggunaan qattu ini adalah ini dzarf zaman untuk dia mengandung makna istighraq zaman al-madhi. Istighraq itu mencakup semua zaman lampau, bukan sedang dan bukan akan datang. Maka qattu ini harus bergandengan dengan fi'il yang dinafikan. Masa lampau, apa fi'ilnya? Fi'il mudhari dimasuki oleh lam, mesti lam. Dan kalau maknanya lampau, Ustaz. Iya, karena lam kalau sudah masuk lam itu lampau itu. Ya, lam itu menafikan masa lampau dan waktu bisa istimrar. Dalam Quran, lam yalid wa lam yulad. Itu menafikan masa lampau dan istimrar. Ya. Jadi tidak beranak. Kapan enggak beranaknya? Masa lampau tanpa awal. Enggak berawal dan enggak berakhir. Dan itu istimrar. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Bukan arti belum. Situ. Tidak. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, ini makanya gandengannya apa? Kalau sudah lam masuk maka sahih benar kalau digandengkan dengan kata amsi. Enggak bisa digandeng dengan al-an. Lam akul al-an. Enggak. Atau digandeng dengan ghadan. Lam akul ghadan juga salah, disalah lagi. Jadi lam aghib ams. Lam azuk. Kalau sudah qattu, gandengannya adalah fi'il yang menunjukkan masa lampau tapi dan manfi. Ya. Atau pakai fi'il madhi yang tapi pakai nafi. Ya. Ma kharajtu, ma zahabtu, dan sebagainya. Taib, jazakallah khair. Dan terkait dengan qattu ini sebagaimana dengan amsi, posisinya di belakang, Ustaz ya? Iya, qattu, kalau amsi bisa apa? Di depan. Bisa di awal, di awal. Bisa di tengah, bisa di akhir. Kalau qattu ini di akhir letaknya. Senantiasa di akhir. Iya. Enggak bisa di awal. Qattu lam azuk. Iya. Baik. Iya. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Ada beberapa bentuk zarf yang silakan bisa dibaca kembali. Ya, halo. Silakan 0218236543. Halo. Silakan sudah masuk. Baik, kami sampaikan bagi para pendengar yang ingin bertanya juga di line SMS di 0819896543. Dan sambil menunggu kami angkat pertanyaan terkait dengan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penggunaan lam itu bisa masuk ke fi'il madhi yang tadi disebutkan? Kalau fi'il mudhari menafikan untuk lampau, tapi kalau masuk ke fi'il madhi apakah memungkinkan? Ya, lam itu masuk pada fi'il mudhari. Maka dikatakan lam itu harfu jazmin wa qalbin. Dia menjazamkan. Menjazamkan fi'il mudhari. Dia tidak masuk pada fi'il madhi. Enggak bisa lam dhahabtu. Ya. Lam akaltu. Baik, terkait dengan tadi kalimat lam aghib amsi, makna yang benar apa? Dan bagaimana? Lam aghib amsi, saya tidak absen kemarin. Jadi aghib itu kan apa? Lam aghib, saya tidak absen. Aghib itu absen. Lam tidak, saya tidak absen kemarin. Berarti maksudnya saya tidak. Berarti apa? Hadir kan gitu. Iya. Iya, artinya dia masuk gitu. Iya, ya, masuk. Ya, kalau terjemahannya yang penting tidak menyalahi maksud ya. Ya. Jadi lam aghib, saya tidak absen. Baik, jazakallahu khair. Itu berarti saya tidak hadir kemarin. Nah. Hadir. Ya. Baik. Kalau lam ahdur amsi, amsi ya baru maknanya saya tidak hadir. Tidak hadir kemarin. Nah. Ini lawan daripada hadara, ghaba, yaghibu. Didduhas, lawan katanya adalah hadara yahduru. Hadir. Taib, demikian bagi Anda yang bertanya makna yang tadi kita sebutkan kembali, jazakallah khair. Silakan di 0218236543. Masih di pembahasan zarf di halaman 8. Silakan. 98. Halo. Halo. Ahlan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi, di mana? Jamzuri di Bekasi, Ustaz. Taib, Pak Jamzuri. Silakan. Nah, ahlan wa sahlan ya akhul karim. Ahlan. Nah. Ma akal kitab? Mawjud. Baik, tafadhal iqra. Huna, Ustaz. Naam, huna, naam. Taqul ijlis huna. Naam, ijlis huna. Fi hadhihi al-jumlati. Huna dzarfu zaman. Nih, betul. Mabniun ala sukun fi mahali nasbin. Jayid. Di sini. Naam, di sini. Duduk di sini. Jadi ini adalah jumlah. Fi hadzal jumlah, di jumlah ini, di kalimat ini. Jumlah ini menunjukkan dzaraf makan. Maksudnya fi hadzal jumlah, di jumlah ini atau di kalimat ini ada kata huna. Itu. Oh, iya. Di kalimat ini ada kata huna. Iya, iya. Di kalimat ini ada kata huna yang menunjukkan dorob makan. Dorob makan. Iya. Mabniun ala sukun. Naam. Fi mahalli nasbin. Ya, karena dia dorob fi mahalli nasab. Iya. Jayid. Fi misal akhar, ada bisa contoh lain? Il'ab huna. Il'ab huna. Nah, jayid. Mari ke sini. Bagaimana bahasa Arabnya? Bermainlah di sini. Enggak, mari ke sini. Mari ke sini. Ta'al huna. Naam, jayid. Ta'al huna. Ta'al huna. Naam. Jayid. Ta'al huna. Kalau perempuan, ta'alai huna. Ta'alai huna. Jayid. Ahsan. Terus ada lagi? Ta'mal huna. Mada? Taf'al huna. If'al. Oh ya, if'al. I'mal. Naam, Ustaz ya. Ya, i'mal huna. I'mal huna. Atau if'al huna, lakukan di sini. Iya, naam, Ustaz. Atau kerjakan di sini, if'al huna. If'al huna. Atau i'mal huna. Jayid. Tapi kalau pergi, bagaimana? Coba gunakan kata pergi, idhab. Bisa digandengkan dengan huna? Izhab min huna. Gak langsung huna, bisa? Izhab tanpa min? Enggak, Ustaz. Enggak bisa ya. Iya. Ya, karena suruh kan kalau kalau izhab apa? Hunaka. Izhab hunaka. Iya, Ustaz. Iya, izhab hunaka. Hunaka. Iya. Ta'alai atau ta'al huna. Iya. Yeah. Baik, kalau dijadikan jumlah ismiah bisa tidak kata huna ini? Jadikan jumlah ismiah. Nah. Kira-kira bisa tidak jumlah ismiah ini? Kalau ini kan jumlah fi'liyah, ijlis huna. Enggak, Ustaz. Kenapa? Justru ini sangat bisa sekali. Nah, aina abuka? Abi huna. Kitabi huna. Kitab saya di sini. Nah. Baiti hunaka. Rumahku di sana. Oh, iya. Nah, wa baituka? Jadi bisa digandeng apa dalam bentuk jumlah ismiyah. Hunanya menjadi apa? Dharab sebagai khabar. Ya, khabar. Ya. Kata baitu al-kitab, baituka kitabuka, kitabuka. Nah. Anta masalah anta sa'altani, aina kitabi ya Ustaz? Kitabuka huna. Nah. Oh iya Ustaz. Nah, di sini. Apa Ustaz? Sudah lama enggak pernah belajar. Enggak apa-apa. Itu bagus itu. Apa ya. Untuk apa? Ya, itu sudah bagus, sudah bisa ya, tinggal ya. Dikembangkan. Ya. Ya, ahsan. Baik, barakallahu fik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Zamzuri. Barakallahu fik. Fi malahadzat ada catatan khusus dalam bab ini dan pembahasan yang tadi. Oh. Yang dibaca oleh Pak Zamzuri. Oh iya, jadi untuk kata idhab tadi, menunjukkan apa? Bukan idhab huna tapi idhab hunaka. Itu gandengannya ya. Idhab hunaka, pergi. Pergi bukan pergi ke sini. Kalau ke sini apa? Pakai ta'al. Jangan salah salah pasang. Kalau ta'al ya ta'al huna. Mari ke sini. Nah, kalau pergi, pergi ke sana. Idhab hunaka. Idhab hunaka. Iya. Nah, masyaallah tayyib. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Silakan Pak Zamzuri. Hai, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Iskandar di Lampung, Ustaz. Ahlan Pak Iskandar, masyaallah. Ahlan bik. Masyaallah. Kaifa haluka? Alhamdulillah, khair. Taib iqra ya, Akh Iskandar, ha? Al-an. Naam, al-ana. Taqulu al-ana ji'ta. هنا الآن ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب. Iya, nah, masya Allah. Jayid, apa artinya itu? Sekarang engkau datang. Di sini sekarang engkau telah sebagai dorok zaman. Sekarang engkau telah datang. Jita. Nah. Di sini al-an sebagai dorof zaman yang permanen dengan fathah pada tempat nasab. Iya, itu ada mustalah aja ya. Iya, itu cara mi'rab jabatan kata. Jadi al-anatu dzarfu zamanin mabni al-fathah. Jadi enggak ada al-anu, enggak ada al-ani. Yang ada al-ana. Selama-lamanya al-ana. Ya. Itu dikatakan mabni. Ya. Rakaatnya apa? Fathah. Mabni fathah. Baik. Al-ana. Bisa contoh lain? Al-an aqul. Al-ana aqulu atau tidak mesti letaknya di awal ya. Ini juga dzaraf, bisa letak di awal, bisa di akhir. Aqulul ana. Kan itu. Ya, dad. Nah, baik, afwan. Apa nak mau nanya, Tat? Iya. Kemarin pada penjelasan tentang mubtada, iya. Itu ada terkait dengan istifham yang menjadi khobar. Mubtada, Tat? Iya. Di antaranya setelah istifham itu fi'il yang lazim. Apakah iya. Setelah dzaraf yang isim istifham ini bisa berkedudukan sebagai tadarus? Kalau dzaraf tidak bisa jadi mubtada. Jadi isim istifham yang dzaraf tidak bisa menjadi mubtada. Tadi ana perlu luruskan sedikit apa yang antum katakan. Tadi bahwa isim istifham yang menjadi mubtada manakala setelahnya adalah fi'il apa? Lazim. Lazim. Dan juga fi'il mubtad muta'addi yang ada maf'ulnya. Nah, tapi kalau tidak ada maf'ulnya, yang maf'ulnya justru kembali kepada istifham, itu justru apa? Bukan jumlah ismiyah, itu maf'ul muqaddam. Ya. Jadi bukan isim saat, bahkan bukan jumlah ismiyah, justru itu apa? sebagai apa? Maf'ul muqaddam. Ya. Masyaallah. Iya. Iya. Dan mungkin bisa diberikan contoh saat dari apa yang ditanyakan. Iya, contoh tadi ada, umpamanya dia mengat apa? Contoh isim isim jangan jadi mubtada. Contoh bacaan man ya, man, ya man kharaja. Siapa yang keluar? Man kharaja. Tentu man itu sebagai mubtada. Kharajanya jumlah fi'liyah sebagai apa? Maaf, sebagai khabar. Man kharaja. Nah, siapa yang telah keluar? Nah, ini setelah man jumlah fi'liyah, fi'ilnya fi'illah lazim. Lazim, sah. Nah, tapi kalau anda mengatakan man man ra'aita, siapa yang kau lihat? Man ra'aita, siapa yang kau lihat? Nah, ini man ini ada maf'ul muqaddam. Ini fi'il yang butuhkan apa? Membutuhkan maf'ul. Asma ra'aita man. Jadi ketika isim istifham menjadi apa? Didulukan kena isim istifham. Jadi tidak mesti tidak selamanya isim istifham seperti ini menjadi menjadi mubtada. Kalau di sini kena ra'aita, ini tidak ada maf'ulnya, berarti inilah maf'ulnya, maf'ul muqaddam. Man ra'aita, siapa yang kau lihat? Ya. Tapi kalau anda katakan man ra'aitahu, ada maf'ul di sini. Man ra'aitahu, hu kembali pada man, berarti man ini istifham apa? Mubtada. Jumlah ini sebagai khabar. Ini man ra'aita. Man ra'aitahu berarti apa? Mubtada. Mubtada. Iya. Ini harus diperhatikan. Ketika anda mengatakan man ra'aita tanpa ada dhamir, berarti man ini adalah maf'ul muqaddam. Ya. Ini untuk fi'il mutaaddi. Jadi tidak mesti dia fi'il lazim. Kalau sudah fi'il lazim betul. Kalau dia fi'il lazim berarti apa? Man apa? Man mubtada. Ya. Baik. Demikian penjelasan tambahan yang disampaikan oleh Ustaz. Jazakallah khair. Ya, umpama lagi, ayya kitabin qara'ta. Ayya kitabin qara'ta. Ya. Ayya kitabin qara'ta. Dengan ya. Kalimat tanya ayya saudara. Ayya, nah. Bukan ayyu. Ayya kitabin qara'ta. Qara'ta. Kenapa ini ayya? Karena di maf'ul muqaddam. Karena di sini tidak ada maf'ul dibuat. Ayya kitabin qara'ta. Kitab apa yang kau baca? Nah. Nah, kalau jadi mubtada, ayyu kitabin qara'tahu. Nah, itu kalau jadikan mubtada. Nah. Ayyu kitabin qara'tahu. Ayyu kitabin qara'tahu. Jadilah ayyu ini mubtada. Ini apa? Maf'ul muqaddam. Maf'ulun bih muqaddam. Ya. Nah, ini ada maf'ulnya. Di sini tidak ada maf'ul. Fi'il ini butuh maf'ul. Mana maf'ul ini maf'ulnya? Maf'ul muqaddam, isim istifham. Dan ini juga menunjukkan bahwa ayya mu'rab, Ustaz, ya. Oh iya, iya betul. Nah. Ayya itu mu'rab. Jadi isim istifham ada yang mu'rab, ada yang mabni. Masya. pendengar dan pemirsa Raja TV, jazakallah khair. Ini merupakan tambahan faedah yang disebutkan oleh Ustaz dari apa yang kita bahas, sebagian dari kalimat-kalimatannya yang ada yang mabni dan ada yang mu'raf. Baik, kita berikan kesempatan kembali, masih di line telepon ada satu kalimat kembali yang mungkin kita bisa berikan. Silakan di 021 823 6543, dan Anda juga boleh bertanya secara langsung. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, dengan siapa di mana? Dengan Gusman di Sampit, Kalimantan Tengah. Masya Allah. Okay, Gusman, ahlan. Ahlan. Baik, barakallahu fiik. Silakan. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Naam. Ay, tafadhal. Tapi afan, bisa enggak al-an ini digandeng dengan jadi jumlah ismiyah? Kata al-ana. Al-ana. Bisa, bisa enggak, bisa ya gitu. Bisa enggak, bisa ya. Baik. Baik, coba antum baca al-ana, coba antum baca. Iya. Al-ana. Ma'akal al-ana kitab. Ya. Ada kitabnya? Al-ana jikta. Al-ana jikta, naam. Huna al-ana zaman abni wa'ala fadhi fi mahali nasbi. Fi mahali nasbi, ahsan, masya Allah. Bacaannya sudah mulai bagus, ya. Bagus sekali. Coba terjemahkan. Untuk terjemahannya belum terlalu bisa. Oh, belum terlalu bisa. Al-ana ini arti sekarang. Jadi takul, kau katakan al-ana jikta, sekarang kau telah tiba, atau sekarang kau telah datang. Huna kata al-ana zarfu zaman, dia adalah apa, keterangan waktu. Zarfu, apa itu zarfu zaman? Halo? Ya Ustaz, apa arti zarfu zaman tadi? Zarf itu keterangan zaman waktu. Keterangan waktu, iya, keterangan waktu. Sekarang, kemarin, lusa. Nah, bahasa kita kan. Nah, itu mabni. Maksud mabni itu permanen. Artinya harakannya tidak berubah. Al-ana selamanya, enggak ada al-anu, tidak ada al-ani, tidak ada al. Ya, enggak ada al-anu, tidak ada al-ani. Yang ada al-ana. Nanya baris fathah. Namanya mabni al-fathah. Dia permanen atas berharakat fathah. Ya, fi mahali nasbin, dia menempati tempat nasab karena dzarf itu hukumnya mansub. Baik, bisa contoh lain? Kasih contoh lain? Soalnya agak serak sekarang. Oh gitu, iya ya. Baik. Ya, umpamanya al-ana raja'ta. Al-ana raja'ta, apa artinya? Sekarang kau telah pulang. Ya. Al-ana enggak, ini tidak mesti harus di awal ya. Tidak mesti harus di awal. Ya. Bisa di akhir. Jikta al-ana. Jikta al-ana. Al-ana. Iya. Akala al-waladul ana. Akala al-waladul ana. Anak itu telah makan sekarang. Ya, jadi sekarang dia telah makan. Iya. Ahsan, barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Barakallahu fi akhi. Dan demikian terkait dengan al-an, berarti dia bisa di awal dan di akhir ya, satu ya. Karena dia dzaraf. Aina. Bukan istifham. Baik, dan bentuknya juga mabni. Tentunya tidak bersambung dengan fi'il madhi juga, satu ya. Bisa fi'il mudhari. Aina. Ini kan al-ana jikta. Aina. Sekarang kau telah tiba. Telah tibanya apa sekarang? Iya. Jadi bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari. Baik, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali di line phone 021-823-6543. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin ikut berinteraksi, untuk membaca beberapa bentuk kalimat zaraf di kesempatan malam ini. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa di mana? Dengan Abu Muhammad di Singkawang. Abu Muhammad di Singkawang. Ahlan. Ahlan, masya Allah. Ahlan wa salam. Tafadhal ya akhi. Alhamdulillah. Tafadhal ya akhi al-karim. Ma'akal kitab? La ma'fi. Ghair mawjud. Taitu syahid tilfaz. Haitsu. Al-ana, al-ana. طيب انا اسال هل يمكن ان ناتي بالجمله الاسميه مع كلمه الان الامتحان الان احسن الامتحان الان coba coba bikin kalimat jam berapa sekarang kamis sa'alan jayid kamis sa'atul ana berarti kan kamis sa'atul ana jadi kamis sa'atul ana, kamis sa'atul ana. Nah itu sudah bentuk jumlah ismiyah. Taib. Apa jawabnya? Al-ana as-sa'atu. As-sa'a as-saminah. As-sa'atu as-saminah. Coba mana mubtada'nya? Mana khabarnya? Al-an. Al-ana, tayyib sebentar saya tulis dulu. Ana aktub ini. Ini penting terkena dengan apa? Jam ya. Iya. Jadi kamis sa'atul an. Al-jawab? Ah, bisa al-an duluan. Al-ana. Sa'ah. As-sa'ah. As-sa'a As-saminah tadi kan? As-saminah As-saminatu. Naam, mana mubtada'nya? Kamis sa'atul an? Mana mubtada'nya? As-saminah. Ha? Mubtada'nya mana? As-sa'al aminah. La, mubtada'nya as-sa'a. Ini soal atau fi jawab? Ha? Taib. Mana mubtada' kamis sa'atu? Mana mubtada'nya? As-sa'atu. Ini mubtada'. As-sa'ah? Iya. Nah, kam ini adalah khabar. Ismnya khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Kamis sa'atul an. Kam ini isim isam, mabni sukun fi mahalli rafin khabar muqaddam. As-sa'atu mubtada mu'akhar. Al-ana dharaf. Mabni al-fathah. Lihat jawabannya. Kalau kita mengetahui kam ini sebagai khabar, lihat jawabannya. Kam ini adalah as-samina, ini terjemahan dari kata kam. Perhatikan al-mubtada'nya. Jawabnya al-ana as-sa'atu. Berarti as-sa'atu. As-sa'atu tsaminah, ini khabar. Khabarnya adalah as-saminatu, bukan na'at. Ini banyak yang salah orang. Dikiranya tsaminatu na'at, bukan. As-saminatu bukan na'at. As-saminatu adalah khabar. Karena itu info. Nah, karena ini kalimat al-ana sa'atu itu belum sempurna. Kalau ini sempurna, kalau ini al-ana sebagai khabar mubtada ini, coba kira-kira sempurna enggak tanpa as-saminah? Ada yang mengatakan al-ana sebagai khabar. Sebagai apa? Khabar. Karena dharaf khabar muqaddam. Mubtada'nya as-sa'ah. Betul mubtada' as-sa'ahnya. Kalau ini khabar, kira-kira sempurna enggak tambah as-samina? Al-ana as-sa'atu. Sekarang jam. Sempurna? Lama. Tak sempurna, sah? Lama. Naam. Lam yatimmu. Al-jumlah lam tatim ba'd. Berarti al-ana ini bukan khabar. Dia hanya sebagai keterangan waktu. Jadi keterangan waktu tidak mesti dia harus khabar. Nah, berarti mubtada'nya adalah as-sa. Ini khabarnya. As-sa'atu as-samina. Jadi sekarang jam. Jam apa? Jam berapa? Jam as-samina itu. Jam adalah 8. Iya. Iya. Baik. Baik. Ahsan barakallahu. Naam. Al طيب تفضل. هل يكون الظرف مبتدا؟ لا لا لا، الظرف كما قلنا لا يكون مبتدا، لا يكون مبتدا، اما ان يكون ظرف فقط او يكون كيف ابا بشا جدي مبتدا. لا لا لا، ظرف لا يكون مبتدا، ظرف tidak bisa menjadi مبتدا. فهمت؟ فهمت؟ نعم. ظرف tidak bisa menjadi مبتدا. ظرف itu mengandung makna fi. Jangan salah abek mana saya katakan kemarin, kalau dia tidak mengandung makna fi itu bukan dzaraf. Al yaumu yaumul jum'ah. Yaum itu bukan dzaraf di situ. Ini juga ada yang salah memahami. Al yaumu yaumul jum'ah. Yaum itu mubtada, dia bukan dzaraf. Hari al yaumu hari ini adalah hari Jumat. Bukan makna fi pada hari ini. Iya. Kalau dzaraf tentu maknanya pada. Al-yawma, al-yawma sa'usafir. Di hari ini, pada hari ini saya berangkat. Sedang situ adalah itu dharaf. Al-yawma. Kalau al-yawmu, yawmul jum'ah, yawmu itu bukan dharaf. Walaupun dia menunjukkan makna wa hari. Baik. Ahsan. Barakallahu fik. Demikian. Jazakallahu khair. Nah, barakallahu fik. Baik. Jazakallah khair, kita berikan kesempatan kembali yang terakhir mungkin saja. Yeah. Iya. Tinggal haitsu. Haitsu. Yeah. Silakan di 0218236543 kita tuntaskan malam ini, insyaAllah. Faddal. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Ustaz. Allah. Tafadhal. Silakan. Iqra, tuntaskan ini. Haitsu taqulu ijlis haitsu syi'ta. Iya. Guna haitsu zarfu makanin. Naam. Mabniyun alat domi fi makali nasdin. Iya. Coba artinya. Kamu kata haitsu, mengatakan duduklah di mana kamu suka. Naam, di mana kau suka. Di itu menikan zarab makan. Iya. Haitsu, di mana kamu suka. Sekiranya mana kamu suka. Iya. Haitsu syi'ta. Haitsu itu mabni ala dhamm. Tidak ada haitsa, tidak ada haitsi. Ya, haitsu syi'ta. Fi misal akhar. Ukhruji haitsu syi'ti. Naam. Naam. Ukhruju. Ukhruji. Ukhruji haitsu syi'ti. Jayyid. Naam. Haitsu syi'ti. Naam. Terkadang apa bersama dengan ma zaida. Naam. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadi haitsu itu juga apa? Dzaraf. Iya. Mabni. Iya. Tapi sudah dengan bersama dengan ma. Jadi mabni haitsu ma kunta. Iya. Ada contoh lain? Nah, ini haitsu hanya khusus masuk jumlah fi'liyah. Masuk jumlah fi'liyah. Tidak masuk pada jumlah ismiyah. Baik, ya. Udkhul haitsu syi'ta. Naam, udkhul haitsu syi'ta. Jayyid. Masyaallah. Baik, bisa di apa? Di i'rabkan, uraikan jabatan kata ijlis haitsu syi'ta. Naam. Fil amr. Naam, fil amr mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Naam. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu. Dhamirun. Dhamirun anta. Dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Taqdiru anta. Iya. Terus haitsu. Dzaraf makan. Naam. Mabni. Mabni ala dhamm. Iya. Fi mahalli nasbin. Naam. Jayyid. Fi mahali nasbin. Zarfu makan. Naam. Syi'ta, bagaimana cara mengirapkan syi'ta? Syi'ta. Fi'lun madin. Naam. Mabniyun. Mabniyun. Ala sukun. Ala sukun. Litisalihi. Bita'il mutaharrik. Mutaharrik. Atau bita'il fa'il. Ya, muttasilun. Muttasilun dhamir anta. Nah, muttasilun bi bita'il mutaharrika atau bita'il fa'il. Ta fa'il. Ta itu kan ta fa'il pelaku. Jadi ta dhamirun muttasilun. Ya, ta'u dhamirun muttasilun. Mabni al-fathah fi mahalli raf'in fa'il. Baik, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekilah khair ya, Abdillah. Baik, alhamdulillah haitsu sudah jelas. Ada tambahan terkait dengan haitsu, Ustaz? Tadi sudah katakan haitsu hanya masuk pada jumlah, pada apa? Pada fi, jumlah fi'liyah. Iya. Dan posisinya di tengah, Ustaz ya. Iya, betul. Fiil, ya? Harus ada fi'il sebelumnya. Nah, tidak bisa haitsu langsung. Iya. Karena dia terkait dengan apa? Fi'il sebelumnya. Dan ada pertanyaan terkait, kita akan juga pertanyaan di kesempatan malam ini terkait dengan haitsu, Ustaz. Bagaimana kalimat haitsu kharajta? Kharajtu. Mada? Kalimat ini sahih. Haitsu ma, bukan haitsu, haitsu ma. Itu nanti ada syartiyah. Enam. Syartiyah. Tetapi ya zaraf itu. Itu zaraf makan, tapi dia syartiyah. Iya, ini apa terkait dengan zaraf. Iya. Dan memang sama dengan dari, mata. Dari haitsu juga. Iya. Mata, penelah. Iya. Mata itu juga nanti ada mata, mata syartiyah. Iya. Nah. Ainama, kaifama, itu syartiyah. Jadi haitsuma. Nah. Baik, jazakallahu khair. Demikian kami angkat kembali ada kalimat yang disampaikan pendengar kita dari Abu Salma di Sambas. Mata wiladatuka. Mata wiladatuka. Naam. Mata wiladatuka. Naam. Ada Saif, jumlah ismiyah. Naam. Taib. Demikian Abu Salma jazakallahu khair dari Abdul Aini di Jambi. Kalimat yang menggunakan aidan, Ustaz. Apakah ini mabni, apakah bisa dikasohkan atau didomahkan aidan? Oh itu aidan itu mu'rab. Aidan itu mu'rab ya, karena dia sebagai maf'ul mutlak. Dari kalimat adha ya'idu aidan, itu i'rabnya maf'ul mutlak. Ya, kalau mau tahu nanti coba lihat di dalam Jami'ud Durus. Ya. Jami'ud Durus itu disebutkan juga. Ya. Namun kalimat atau, yang kita sering dengar dengan fathah ya, Ustaz ya. Iya. Fathah itu kan bertanwin dia. Nah, seringnya kita dengan fathah seakan-akan dia mabni dengan fathah, padahal bisa berubah saja. Dia itu apa? Nah, dia itu bertanwin. Kalau tanwin itu kan enggak ada mabni. Tanwin itu kan mu'rab. Iya, sahih. Iya. Kalau mabni itu enggak bertanwin dia. Itu cirinya. Kalau dia bertanwin berarti dia mu'rab. Iya. Walaupun bentuknya aidan. Iya, dia itu masdar. Dia itu masdar daripada adha ya'idu aidan. Ya. Nanti juga bisa lihat kalau apa, anda sarankan kalau bisa beli kitab bernama Al-Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab. Al-Mu'jam Al-Mufassal fil, hanya satu jilid itu. Ya. Nah, itu kitab itu sangat bagus untuk terkait dengan i'rab-i'rab yang termasuk huruf-huruf seperti ini, bahkan huruf-huruf yang apa yang sulit bagi kita itu disebutkan di situ semuanya insyaallah dan diirabkan. Jadi al-i'rab al-mufassal madza al-mu'jam al-mufassal fi i'rab, al-mu'jam al-mufassalu al-mu'jam al-mufassalu fi i'rab. Baik, jazakallah khair. Demikian pendengar yang menyampaikan pertanyaan tadi, jazakallah khair. Kami angkat kembali contoh kalimat yang disampaikan. Raja'tu min Makkata amsi. Hadha sahih, Ustaz? Ya, sahih. Raja'tu min Makkata amsi. Sahih. Baik. Kami sampaikan juga kalimat yang disampaikan pendengar kita terkait dengan kalimat qattu. Qattu, naam. Baik. Lam amurra hadha tariq qattu. Naam, lam amurra. Lam amurra. Bi hadha tariq. Marra yamurru bi. Lam amurra bi hadha tariq qattu. Atau pakai ala, lam amurra ala hadha tariq qattu. Yamurru ala. Marra bi atau yamurru ala. Kedua itu dipakai. Dan kalimat qattu apakah bisa diganti walau marrah? Ya bisa aja. Walau itu hanya mentaukidkan. Mentaukidkan. Iya. Taukid si maknanya, mentaukidkan. Baik. Iya. Walau marratan ini. Jazakumullah khair. Iya. Demikian mungkin ini beberapa hal yang sampai ke meja redaksi kami terkait dengan beberapa pertanyaan dari bab kita, yang dari bab zaraf, dan mungkin ini yang terakhir sebagai ikhtitam. Silakan. Baik, jazakumullah khair jaza. Lagi-lagi bahwa masalah yang huruf dan masalah isim mabni seperti ini memang termasuk hal yang yang boleh katakan setengah-setengah mudah, ya. Iya. Maka itu untuk supaya kita lebih luas wawasan, nah tadi sudah saya katakan, dicoba beli kitab, ada namanya apa, Al-Mu'jam Al-Mufassal fil Irab. Ada juga nanti bernama apa, kitab Al-Mughnil Labib. Ya, Al-Mughnil Labib itu huruf-huruf di situ diuraikan. Itu Masya Allah, Ibn Hisham. Itu kitab itu mumtaz ini, Al-Mughnil Labib. Atau juga Jami'ud Durus juga sebagian apa juga disebutkan. Ya, ya. Tapi mudah-mudahan apa yang sampaikan pada pertemuan ini ya, ada manfaatnya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kita untuk menuntut ilmu syar'i. Wallahu alam. Kita tutup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairul jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.